Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu ku kenang selama jalan ke kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Cukup kau lukai hati ini, tak ingin terulang kembali. Kau tinggalkan ku sendiri selama jalan kekasih. Kaulah cinta dalam hidupku, aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Aku cinta padamu, aku masih menyayangimu, walau hanya di hati saja. Cinta padamu, aku masih menyayangimu, walau di hati saja.